رشدا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, curahkan untuk mereka rahmat, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala pelajaran fikih kita dari kitab al-fiqhul afwan dari kitab al-wajiz, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas bahasa apa Bang Rian minggu lalu? Ahsan, bangkai. Ada tiga bangkai yang ya, ada beberapa bangkai yang halal. Yang pertama bangkai ikan, ahsan. Yang kedua belalang. Bagaimana dengan tulang, tanduk, kuku dan bulunya bangkai? Kemarin juga sudah kita bahas ini, Dr. Wahyu. Ahsan, ya, suci, ya, dan boleh dimanfaatkan. Dan beberapa faedah yang berkaitan dengan itu. Berikut ini kita akan masuk ke pembahasan baru. Sebelum ya, minggu yang lalu di kajian fikih ini, Akhuna Al-Fadhil, Bang Adli, mengutarakan pertanyaan, apa hukum salat membawa anak yang menggunakan popok dan di dalam popoknya terdapat najis, kencing atau air besar, ya. Dan minggu yang lalu saya jawab, wallahu alam la adri. Setelah melihat fatwa para ulama dalam fikih kontemporer, di antaranya fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam majmu' fatwa beliau dan selainnya, menjawab tidak boleh. Namun salat yang telah dilakukan karena tidak diketahui atau karena tiada ilmu sah dan tidak perlu diulangi lagi. Naam, ya. Adapun setelahnya maka tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena anak yang dia gendong bersambung dengannya. Ya, bersambung dengannya, ya, menyentuh tubuhnya. Sedangkan di antara syarat sah salat adalah suci dan bersih dari najis. Naam. Baik, berikut ini kata penulis, kaifiyatu tathhirin najasah. Ada yang punya kitab? Abu Qais punya PDF-nya? Coba download terus, biar langsung antum baca sekarang. Langsung aja di download ya. Al-Wajiz, antum ketik Al-Wajiz PDF. Apa? Apa? Belum? Belum. Baik, internetnya kurang kuat ya, karena disuruh baca ya. Baik, kalau udah download, akhbirna ya Bakis. Kaifiyatu tathhirin najasah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hal-hal yang najis. Berikut ini kata Syekh, tata cara mensucikan atau pensucian pembersihan benda yang najis atau ternajisi. Setelah sebelumnya beliau menerangkan kepada kita bahwa sesuatu itu dihukumi najis mesti dengan dalil yang menegaskan benda tersebut najis, tidak cukup dengan dalil yang mengatakannya haram, karena tidak setiap perkara yang haram itu najis. Beda halnya dengan hal yang najis, setiap perkara yang najis sudah pasti haram. Mengatakan sesuatu itu najis membutuhkan dalil khusus yang menegaskannya sebagai benda yang najis, tidak cukup dengan dalil yang mengatakannya haram. Demikian pula tata cara membersihkan sesuatu dari hal yang najis, atau bahkan membersihkan sesuatu yang najis. Ini juga dibahas di dalam agama kita. Kata penulis, i'lam, ketahuilah, anna syari' dapat waqis. Belum eh? Kitabnya sudah download. Oh, lagi download. Baik. I'lam anna syari'an alladhi 'arrafana kauna hadhihi al-'aini najisatan aw mutanajjisatan 'arrafana aydan kayfiyata tathhiriha. Ketahuilah, syariat yang menjelaskan kepada kita hal-hal yang najis atau hal-hal yang ternajisi juga memberitahukan kepada kita cara mensucikannya. Wal wajib alaina ittiba'u qawlihi wa imtithalu amrih. Maka kewajiban kita adalah mengikuti firman Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintahnya dalam mensucikan sesuatu yang najis atau ternajisi dengan najis. Ada najis, ada benda yang ternajis, ini dua hal yang berbeda. Sama warada, berbeda dari sisi asalnya tapi sama dari sisi hukum najis atau sucinya. Fama warada fihi al-ghusl hatta la yabqa minhu lawnun wala rihun wala ta'mun kana dhalika huwa tathhiruh. Apa yang dalil datang menegaskan bahwa ia harus dicuci sehingga tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut yang tersisa, maka cara mensucikannya adalah dengan menyucikannya dengan cara dicuci. Wama warada fihi as-sab أو الرش أو الحج أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو التطهير. Dan apabila datang dalil yang menjelaskan bahwa hal yang ternajisi tersebut cukup dengan dipercikkan air atau dikerok atau diusapkan ke tanah atau cukup dengan berjalan di tanah yang suci, dia sudah tersucikan, maka kita katakan telah tersucikan dengan hal tersebut karena dalil yang mengatakannya. Wa alam, dan ketahuilah, annal ma'a huwa al-aslu fi tathhiri najasah. Dan ketahuilah bahwa air adalah bahan utama dan pertama dalam mensucikan hal-hal yang najis. Kenapa air adalah bahan yang paling utama? Li wasfi syari'i lahu biqaulih khalaqahullahu ma'an tahura. Karena memang Allah mensifati air sebagai tahur, suci dan mensucikan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura. Fala ya'dilu ila ghairihi illa idza thabata dhalika 'an asy-syari'. Maka tidak boleh menggunakan selain air kecuali ada dalil dari agama yang membolehkannya. Kecuali ada dalil dari agama yang membolehkannya. Kita bacakan dulu apa yang beliau katakan. Li'annahu udzulun 'anil ma'lum kaunuhu tahuran ila ma lam ya'lam yu'lam kaunuhu tahura. Karena apabila seorang berpaling dari air dalam mensucikan sesuatu, berarti dia telah berpaling dari sesuatu yang dipastikan dapat mensucikan kepada sesuatu yang belum bisa dipastikan bisa mensucikan. Wa dhalika khurujun 'amma taqtadhihi masalikus syar'iyyah. Dan itu namanya keluar dari sesuatu yang dituntut oleh hikmah-hikmah syariat ini. Baik. Dan di awal kitab ini dulu, di saat kajian kitab ini masih ba'da asar, telah kita ketahui bahwa bersuci itu terbagi menjadi dua. Atau bersuci itu dari dua hal. Yang pertama bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Bersuci dari hadas itu wajib dengan air, tidak boleh dengan selain air, kecuali apabila air tidak ada atau tidak mampu digunakan, maka barulah boleh menggunakan tanah yang disebut dengan tayamum. Ini jika dari hadas, dan hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Nah, buang air besar, hadas besar atau hadas kecil, Bang Jun? Air besar, bukan air kecil. Air besar, bukan air kecil. Hadas besar atau hadas kecil? Hadas kecil. Apa definisi hadas besar dan hadas kecil? ay Allah yuzawjak zawjah salihah. Yang mengharuskan seseorang itu mandi. Ahsan, hadis besar adalah yang mengharuskan mandi. Junub, haid, nifas, ya. Ihtilam, baik. Hadis kecil? Ya, hadis kecil tidak mengharuskannya mandi, bisa mengingatkan dengan berwudu atau membersihkannya. Bagaimana itu? Bisa dengan berwudu dan membersihkannya? Nah, pertama, dibersihkan aja. Tidak harus mengharuskan dia mandi. Tidak mengharuskan mandi, tapi mengharuskannya apa? Seperti macam cebok, ya, ada ya. Kecil, tak? Buang air kecil. Iyalah. Dibersihkan aja, di situ udah suci dia. Berarti kalau orang dengan cebok dari kencing udah bisa langsung sholat. Berwudu. Harus. Berarti definisi yang benar apa? Mengharuskan dia. Ahsan, sesuatu yang cukup dengan wudu. Hadis tersebut terangkat dengan wudu. Ini harus dengan air. Ya. Yeah. Innamal ma'u minal ma', kata Nabi. Maksudnya, ya wajib mandi itu karena keluarnya air. Ini wajib dengan mandi. Wa idza kuntum junuban fattaharum. Kecuali tidak ada air, baru boleh berpaling kepada selainnya, yaitu tanah bertayamum atau karena tidak mampu menggunakannya. Yang kedua adalah bersuci dari najis. Bersuci dari benda najis tidak mesti dengan air. Lalu dengan apa? Boleh dengan apa saja yang syariat membolehkannya dan zat najis tersebut dapat dihilangkan dengannya. Baik dengan air, namun tidak diragukan yang paling utama adalah dengan air. Okay. Atau dengan batu, contohnya istijmar. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man istajmara falyutir." Barang siapa yang beristijmar, istijmar itu mohon maaf, membersihkan kotoran besar atau kecil menggunakan batu atau yang sama dengan batu, halal, suci dan membersihkan. Ya, tisu dan semisal dengannya. Maka tidak maka hanya dengan jumlah ganjil dan tidak boleh kurang dari 3. Di sini tidak menggunakan air. Boleh dan tidak harus. Ya, tidak disyaratkan ketidakadaan air. Artinya istijmar itu boleh baik ada air maupun tidak ada air. Namun afdalnya apabila ada air adalah menggunakan air. Nah. Mungkin sebagian kita ada yang merasa kayak kurang bersih atau merasa jijik menggunakan batu. Maka yang pertama kata para ulama, kita tidak boleh merasa jijik dengan sesuatu yang agama ini menegaskan itu sesuatu yang sudah bersih dan tidak dikatakan kotor. Karena sungguh kita tidak lebih bersih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kita tidak lebih mencintai kebersihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Allah jalla wa ala. Yang kedua, ini hikmah dari hikmah Allah jalla wa ala. Bagi kita yang hidup di zaman modern atau di perkotaan, mungkin tidak terbayangkan kita harus menggunakan batu untuk cebok. Tapi syariat yang seperti ini sangat meringankan orang-orang yang melakukan perjalanan camping atau di aparat keamanan bertugas masuk ke dalam hutan, naik ke bukit, atau orang zaman dahulu, bahkan sampai hari ini masih ada yang melakukan perjalanan di melewati padang pasir dari satu kurun ke kurun berikutnya. Enggak mungkin mereka kemana-mana bawa air. Seandainya setiap kencing, setiap buang air besar harus dibersihkan dengan air, maka mereka tidak akan mampu melakukannya dan itu akan memberatkan. Ya, dengan adanya pembolehan yang seperti ini, maka rasa berat tersebut terangkat. Baik. Ini menerangkan kepada kita bahwa bersuci dari sesuatu yang najis tidak mesti dengan air. Boleh dengan air, boleh pula dengan benda cair. Nah, selama benda najis tersebut, zat najis tersebut dapat hilang. Pertanyaannya, mana Bang Nizarli, Mbak Jafir? Berwudu dengan jus jeruk, apakah sah wudu? Jus wudu, jus wudu, jus jeruk. Tidak. Tidak. Alasannya? Airnya suci tapi tidak mensucikan. Ahsan. Dengan bahasa lain? Mustahmal. Jangan kaji. Udah belum. Kata berujung jawaban. Ya, yeah. Mustahmal itu air bekas atau air sisa ya, pemakaian orang lain. Jawabannya karena itu bukan air tapi cairan. Tapi jus jeruk boleh digunakan untuk cebok? Hah? Boleh. Ya, tapi untuk apa jus jeruk? Seandainya enggak ada lain ya. Ya, jus jeruk yang udah basi ya, atau enggak ada air lain. Karena bersuci dari sesuatu yang najis tidak mesti dengan air mutlak. Kalau bersuci dari hadas harus dengan air, tidak boleh dengan cairan atau dengan selain cairan. Harus dengan air, itu pun harir yang mutlak. Dan telah kita bahas apa itu air mutlak, apa itu air muqayyad, dan apa itu air musta'mal. Sedangkan bersuci dari benda yang najis boleh dengan air mutlak. Ya, boleh dengan air muqayyad, jus, ya, cairan, ya. Boleh juga dengan air musta'mal tanpa khilaf. Tapi kalau dalam hadas terjadi khilaf. Ya. Dan boleh dengan selain cairan seperti istijmar. Jelas? Seperti istijmar. Dan juga dengan zat-zat kimia telah ana bacakan dahulu fatwa para ulama ketika ditanya tentang air dari sungai-sungai yang kotor, terjadi tempat dijadikan tempat buang sampah atau hal-hal yang najis, kemudian dibersihkan dengan zat kimia sehingga air tersebut menjadi bersih kembali dan zat-zat najis tersebut hilang, maka air tersebut hukumnya berubah menjadi suci, ya, dan halal. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adaman. Ini kaedah. Hukum itu berporos, berputar pada illatnya. Apabila illatnya ada, maka hukumnya ada. Illatnya ada najis, berarti hukumnya najis. Telah tertiada, maka tertiada pula hukum kenajisan tersebut. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Kemudian, udah download, apa guys? Cetakan beda, biasanya beda. Halaman 27. Tathhiru jaddil mayta bid-dibaq. Dapat. Dapat. Idza 'alimt hadha fa ilayka. Dapat belum? Itu belum, jauh sekali itu. Ini masih tathhirul jildil maitah bittibaq. Beda ya, minggu depan insyaallah dapat. Baik. Sekarang beliau akan membahas secara rinci atau satu persatu tata cara mensucikan benda najis atau benda yang ternajisi. Ya, setelah sebelumnya beliau menerangkan kaedahnya secara global. Nah, karena tidak semuanya sama. Yang pertama adalah tentang atau terkait jildul mayyitah, kulit bangkai. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu definisi bangkai. Apa definisi bangkai, Bang Riki? Definisi bangkai apa? Binatang yang mati Binatang yang mati tanpa unsur syar'i. Unsur maksudnya gimana? Ahsan, tanpa penyembelihan yang syar'i. Ini definisi bangkai. Ya. Jadi kalau ada kambing dimasukin karung, ya, diucapkan bismillah kemudian diantuk-antuk, dibanting-banting sampai mati, ini bangkai. Karena dimatikan bukan dengan cara syar'i. Ya. Baik. Ma anharad dam wa dzikra rasulullah alaihi fakuluh, kata Nabi. Hewan yang dimatikan dengan cara dialirkan darahnya itu dengan memotong dua urat di lehernya dan disebutkan nama Allah, maka silahkan makan. Masuk ke dalam kategori bangkai adalah potongan tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Ingat ini. Ini penting untuk diketahui. Ma quti'a min al-hayy fa huwa mayyit. Apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu terhitung bangkai. Misalkan dia punya lembu yang sangat besar. Dia ingin makan daging lembu. Tapi kalau dia potong, dia berpikir ini mubazir, enggak akan habis. maka dia berpikir udah saya ambil satu pahanya saja. Ya, maka diambil pun dia pun mengambil satu paha dari sapi tersebut. Maka paha yang diambil dari sapi yang masih hidup tersebut ini masuk ke dalam kategori bangki haram dimakan. Ya, jadi kalau mau disembelih kambingnya Bang Jun, sembelih aja langsung, enggak usah diambil satu pahanya. Jangan khawatir mubazir. Insyaallah kita rame. Ma qutiya min al-hayy fahuwa mayyit. Apa yang diambil, yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu terhitung bangkai. Ingat ya. Nah, sekarang yang akan beliau bahas cara mensucikan kulit bangkai. Kata beliau, tathhiru jildil mayyitah bid-dibagh. Cara mensucikan kulit bangkai adalah dengan disamak. Kalau samak zaman dahulu dengan cara tradisional orang Arab itu menggunakan waraqu as-salam. Daun pohon salam. Ya. Yeah. Atau selain pohon salam yang memiliki bau yang enak. Nah, di masa ini kata para ulama itu cukup dengan bahan-bahan kimia. Di mana tatkala kulit tersebut dibersihkan dengan bahan kimia, maka zat-zat ya kulit tersebut dari kenajisan ya. Yeah, bau rasanya ya, yeah, benda najis tersebut ya, yeah, telah hilang, bahkan lebih hilang, lebih ya. Yeah, sempurna mungkin jika dibandingkan dengan daun salam. Ya, itu sudah dianggap samak, ya. Jadi tidak mesti dengan garam. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulit apa saja yang telah disamak maka sungguh telah suci. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umum kulit apa saja. Oleh karenanya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, apakah mencakup kulit hewan yang haram dimakan ataukah hanya hewan yang halal dimakan saja. Ya. Baik, ya. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, saya sebutkan secara ringkas. Perlu diketahui bahwa kulit bangkai secara umum terbagi menjadi dua. Kulit bangkai. Yang pertama, kulit bangkai hewan yang halal dimakan. Ya. Kalau dikatakan bangkai ya otomatis matinya karena bukan dengan cara penyembelihan syar'i. Kalau sudah disembelih dengan cara syar'i, ya itu enggak perlu disamak, memang suci asalnya. Jelas ya? Ini yang pertama. Kalau ini tidak ada khilaf di antara ulama, kecuali segelintir para ulama, bahwa ya, kulit tersebut ya suci dengan disamak. Bahkan Ibnu Hazm menukilkan kesepakatan para ulama dalam hal ini. Yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama adalah jika bangkai tersebut dari hewan adalah hewan yang haram dimakan. Yang haram dimakan. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, apakah tersucikan kulitnya ataukah tidak? Tidak sedikit dari ulama bahkan sebagian penulis fikih menisbatkan kepada jumhur. Mayoritas ulama berpendapat tersucikan karena keumuman hadis ini. Adapun hadis selain ini yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor bangkai kambing, kemudian Nabi mengatakan, ya, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya untuk dimanfaatkan? Maka para sahabat pun menjawab, bangkai ya Rasulullah. Nabi katakan kulitnya tersucikan dengan disamak. Hadis ini tidak menunjukkan khusus hanya dengan kambing karena itu kejadian khusus. Tidak mengkhususkan keumuman hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena sebagaimana yang dimaklumi dalam ilmu usulul fiqh, zikru ba'dhi afradil umum la yufidu at-takhsis. Penyebutan sebagian individu al-umum itu tidak menunjukkan pengkhususan terhadap keumuman suatu nas secara umum. Nah, ini salah satu dari kaidah usulul fiqh. Baik, wallahu a'lam bishawab, wala ilmu innallah. saya sebagai penuntut ilmu agama lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tersucikan karena keumuman hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini. Yang kedua, ini lebih memberikan keringanan dan manfaat secara umum kepada kaum muslimin. Ini lebih bermanfaat ya, dan memudahkan urusan kaum muslimin. Terlebih lagi ada hadis yang sahih, itu hadis Abdullah bin Abbas yang bunyinya sangat umum, mencakup semua kulit baik dari bangkai hewan yang haram dimakan ataukah dari bangkai hewan yang halal dimakan. Namun pertanyaannya, apabila kulit dari hewan atau bangkai hewan yang haram dimakan tersebut telah disamakan dengan kesilangan pendapat di kalangan ulama tadi, tersucikan ataukah tidak? Pertanyaan berikutnya, bolehkah digunakan? Tas, sepatu, tali pinggang, ya, yang terbuat dari kulit hewan yang haram dimakan. Ya. Mengikuti pendapat ulama yang menyatakan tidak tersucikan, selesai permasalahannya berarti. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita mengikuti pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang menyatakan tersucikan dengan disamak, maka apa? Tunggu dulu. Ada rinciannya. Dirinci, apakah hewan tersebut hewan buas ataukah bukan? Ya? Hewan tersebut ya, hewan buas ataukah bukan? Karena telah datang beberapa hadis yang menyebutkan larangan menggunakan kulit dari hewan yang buas. Ya. Saya bacakan beberapa hadis dalam hal ini. Ya. Yang pertama adalah hadis Abi Malih dari ayahnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa an juludi sibaa an tuftarash. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai ya, menjadikan kulit hewan yang buas sebagai iftirash. Iftirash itu seperti untuk tempat duduk ya, ambal ya, atau sesuatu yang terhampar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya pada nomor 1771. Dan disahihkan oleh Imam Nawawi dan Syekh Al-Albani. Hadis kedua adalah hadis Miqdam bin Ma'di Karib. Beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsi juludi sibaa war rukubi 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai lubs, memakai kulit dari hewan yang buas dan war rukub 'alaiha, dan bertunggangan di atasnya. Karena hal ini maklumi, kuda atau onta di masa dahulu ditunggangi pelananya itu atau tempat duduk ya, itu terbuat dari kulit ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud pada nomor 4131 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dua hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa kulit hewan yang buas tidak boleh dimanfaatkan. Baik dikatakan dia telah tersucikan ataukah belum dengan disamak. Akan tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa larangan menggunakan kulit hewan yang buas itu maksudnya sebelum disamak. Tapi Imam Nawawi membantah. Ini ya, ucapan yang lemah. Kenapa? Karena kalau demikian berarti tidak ada makna khusus kenapa Nabi SAW menyebutkan hewan buas. Karena jangankan hewan yang buas, hewan yang halal dimakan dagingnya saja, kulitnya itu tidak boleh dipakai dan tidak bisa suci kalau belum disamak. Kenapa Nabi harus menyebutkan secara khusus hewan buas? Jelas ya? Dan sebagian ulama menyebutkan illah, kenapa Nabi SAW melarang hal ini. Mereka menyebutkan beberapa illat. Yang pertama, itu menunjukkan orang tersebut memiliki sifat sombong dan angkuh. Ya, kenapa dia harus menggunakan kulit hewan yang buas? Alasan berikutnya karena di dalamnya ada unsur israf, boros, pemborosan harta, melampaui batas dalam membelanjakan harta. Karena kulit dari hewan yang buas tentunya akan lebih mahal daripada yang lainnya. Alasan yang lainnya kata para ulama karena menyerupai orang-orang yang sombong dan itu tidak terpuji. Baik, ini yang pertama. Jika hewan tersebut hewan yang haram dimakan. Yang kedua adalah hewan tersebut hewan yang haram dimakan tetapi bukan ya, dari hewan buas ya. Contoh hewan yang tidak buas kata para ulama mithlu juludi tsa'abin. Kulit ular. Ular bukan buas tapi berbisa. Yang buas itu mencakar dan memakan, memangsa harimau ya. Ular enggak makan ular. Ular enggak makan orang walaupun bisa mematikan orang. Ular enggak punya ya taring untuk memangsa, taring dia untuk menggigit, bukan memangsa, dan tidak punya cakar untuk memangsa. Karena definisi buas Nabi sebutkan kullu dhinabin minas siba', setiap yang bertaring atau memiliki cakar dari hewan buas yang dengannya dia menyakar mangsanya. Oleh karena para ulama menegaskan bahwa gajah bukan dari hewan buas walaupun punya taring, karena taring dia bukan untuk memangsa mangsanya, berbeda dengan taring harimau dan sebagainya. Wal filah seperti gajah, wal hamir seperti keledai. Namun perlu diperhatikan, keledai dalam Islam dibagi menjadi dua, keledai peliharaan dan keledai liar. Yang halal adalah keledai liar ya. Adapun keledai peliharaan itu diharamkan dalam Islam. Wal qurut seperti kulit monyet ya. Baik. Untuk kulit dari hewan-hewan yang haram dimakan ini dan dia bukan dari yang buas, juga terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama apakah dia tersucikan ataukah tidak. Sebagian ulama menyatakan tersucikan dengan disamak, kecuali mohon maaf anjing dan babi, karena kenajisan dua ekor hewan ini sangatlah besar dan tidak bisa dihilangkan dengan samak. Demikian ditegaskan ya oleh sebagian ulama. Dan ini pendapat jumhur ya. Ini pendapat jumhur ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Al-Istidkar, jilid kelima, halaman 295. Kata Imam Ibn Abdul Barr, alaihi jumhuril fuqaha min ahli nazar wal-athar bil-Hijaz wal-Iraq wal-Syam. Inilah pendapat jumhur para ulama dari ahli nazar wal-athar yang ada di Hijaz. Mana Hijaz? Madinah dan Mekah dan sekitarnya. Ini Hijaz sebutannya. Ya. Kalau disebut Hijaz, maksudnya Mekah, Madinah dan di sekitarnya. Iraq dan Syam. Syam, Suriah, Palestina yang semisal dengannya. Dalil ya, pendapat dalil yang dipakai oleh keumuman para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad athahur." Apabila kulit itu disamak maka sungguh telah tersuci. Dan juga hadis telah suci, dan juga hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca di atas tadi, "Ayyuma ihabin dubigha faqad athahur." Kulit mana saja yang telah disamak maka telah suci. Baik. Jadi aman ya yang punya tas. Itu pendapat jumhur dan itu yang rajih, wallahu taala a'lam bis-shawab. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang kulit sebelum kita berpindah ke materi berikutnya? Apa kesimpulan tentang kulit malam hari ini? Berarti Abdul Aziz, apa kesimpulannya? Suci. Suci, singkat, padat. Suci begitu aja. Masya Allah. Ya. Yeah. Indak ya Rafinas. Masya Allah, akhuna Rafinas dari Padang ke Aceh khusus untuk menuntut ilmu agama, bukan untuk lain. Fatahallahu alaih. Indak ya Rafinas. Kulit ya dari bangkai itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahsan, kulit bangkai hewan yang halal dimakan. Dan kedua, kulit bangkai yang haram dimakan. Ahsan, kulit bangkai hewan yang haram dimakan dagingnya. Adapun kulit bangkai yang halal dimakan, ijma bahwasanya tidak ada perselisihan. Bahwasanya ijma tidak ada perselisihan. Tiada perselisihan artinya ijma. Boleh ya, suci ya, tersucikan, maka boleh digunakan, boleh diperjual belikan. Yang kedua, kulit bangkai yang akan dimakan itu terjadi hilaf, terbagi menjadi dua. Ya, hewan dia apakah dari hewan buas ataukah bu? Hewan yang bukan buas. Buas, ahsan. Kalau yang buas tidak boleh digunakan, baik dikatakan suci ataukah tidak, karena ada hadis khusus dalam hal itu, walaupun ada kesenangan pendapat kecil dalam hal itu. Yang kedua, dari selain hewan yang buas, ya, terkecualikan anjing dan mohon maaf babi, ya. Maka jumhur para ulama berpendapat tersucikan karena hadis keumuman hadis. Baik, ana mau bertanya nih. Tas buffer terbuat dari kulit apa? Bang Rian. Buffer. Brown buffer. Hah? Brown buffer. Heeh. Brown taus. Kurang. Oh gitu. Ah, banyak fair. Tas buffer kan mereknya kan? Bukan hari harimau ya? Kalau dikaf setelah diakui dari kulit babi, Ustaz. Dari kulit babi yang betul, Bang. Yang harus dikaf, Ustaz. Oh, gitu. Dan mereka sudah mengakui secara internasional, Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau tas merek Buffett? Enggak tahu, Ustaz. Harus tahu dulu model aslinya, Ustaz. Oh, gitu. Baik. Dokter, ngambil pendapat yang mana? Yang tersucikan atau tidak? Kalau yang tidak, hadiahkan ke orang lain yang berpendapat tersucikan. Siap nampung ya. Baik ya. Kita pindah ke materi berikutnya. Berapa menit lagi ya, Tan? 10. Baik, atau kita buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada hal yang mau disampaikan. Nah, ini kan hewan yang buas ya, yang punya taring. Nah itu kalau burung, sekarang kan kita banyak burung itu kan dibuat air keras, air burung elang gitu kan. Ahsan ya, elang ya termasuk dari sibak, bahkan datang hadis khusus dalam hal itu. Dami menyatakan setiap binatang buas yang bertaring, yaftari syubihi, yang dengannya dia memangsa mangsanya, dan setiap burung yang memiliki cakar, yang dengannya dia mencakar mangsanya. Elang punya cakar kan, dan dengannya dia mencakar, masuk buas, haram dimakan. Nah kulitnya kalau disamak suci atau tidak, kembali kepada pembahasan di atas tadi. Jumhur ulama berpendapat suci, karena jumhur ulama berpendapat suci, tetapi tetap ada larangan untuk menggunakannya dari hadis Nabi, dua hadis Nabi tadi, hadis Miqdam min Ma'di Karib dan hadis Abil Malih dari ayahnya, kedua-duanya disahihkan Syekh Al-Albani dan Imam Nawawi, karena perbuatan tersebut dilarang dan karena menyerupai perbuatan orang-orang yang sombong dan israf. Nah, masalah suci tidaknya kembali kepada dua pendapat ulama tadi. Walaupun jumhur ulama berpendapat tersucikan, tapi khusus kulit dari hewan yang buas ada larangan khusus untuk dipakai. Oleh karena Syekh Bin Baz ketika ditanya, walaupun ada kesilangan pendapat yang kecil di kalangan ulama dalam hal tersebut, kata beliau, bagi seorang mukmin lebih utama untuk tidak menggunakannya, karena larangan dalam hal tersebut sangatlah jelas, hadisnya sahih ya. Dan Nabi SAW bersabda, faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa irdih. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang syubhat, minimal syubhat, karena kesilangan pendapat yang sangat kuat dengan ulama, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan lain berkaitan dengan pelajaran boleh, dan di luar pembahasan juga boleh. Buaya, masya Allah. Buaya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, bukan hanya dari sisi najis bisa tersucikan ataukah tidak, ya, kulitnya, tapi terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama dahulu sampai hari ini tentang halal tidaknya dimakan. Jika saya tidak salah ingat, Imam Malik salah satu dari ulama yang berpendapat halalnya makan buaya. Kenapa? Karena mereka menggolongkan buaya ke hewan air, walaupun dia hidup di dua tempat, tetapi dominannya di dalam air. Oleh karenanya, buaya kalau terkejut larinya ke mana? Ke air. Bukan ketika terkejut di air larinya ke darat, kecuali buaya darat. Ya. Dan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air. At-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Suci, ya, airnya suci, mensucikan, dan halal bangkainya. Maka di pertemuan yang minggu lalu saya bacakan faedah dari Syekh Utsaimin. Hadis tersebut menerangkan kepada kita bahwa seluruh hewan air, baik berbentuk manusia, berbentuk anjing, berbentuk ular, selama itu hewan air halal dimakan. Kecuali ada faktor lain. Ya, dia punya beracun, ya, ataukah tidak. Walaupun ikan duyung, selama bukan ibu duyung. Ya. Karena keumuman hadis tersebut. Ya. Dan itu terbahas dalam ilmu fikih. Maka kita heran sebagian orang yang menuduh dakwah salaf ini dakwah yang saklek, ya, tidak luas. Tetapi begitu diberitakan ada seorang dai memakan sate buaya, langsung dihabis-habisan disikat. Ya. Padahal katanya dalam bab fikih kita harus berlapang dada. Jadi siapa yang tidak berlapang dada dalam bab fikih? Dakwah sunnah tidak pernah saklek dalam permasalahan fikih. Tapi mereka tegas dan tidak punya toleransi dalam masalah akidah. Imam Malik salah satu yang menghalalkannya. Di mana Bang Jun? Di mana ada jual sate buaya? Biawak, sate biawak. Banyak di biawak. Biawak banyak apa? Banyak dimakan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ada cerita pribadi lah tentang biawak, tapi enggak usah disebutkan. Tahun 2003 atau 2004. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sebagian ada yang menisbat mengkiaskannya kepada bab kadal padang pasir. Tapi setelah dilihat gaya hidup dan makanan yang dikonsumsi oleh biawak itu jauh berbeda dengan bab. Jauh berbeda dengan bab. Tetapi saya untuk mengatakan, ya, haram, ya, secara pasti anak belum berani. Karena hukum asal sesuatu itu halal. Dan Ibn Nuqay menyebutkan salah dalam perfatwa sehingga menghalalkan apa yang Allah haramkan itu lebih mending daripada salah sehingga dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena hukum asal dalam sesuatu makanan adalah kehalalan. Tetapi kalau kita lihat kepada gaya hidup biawak jorok, ya, dan dia memangsa kan makan ayam. Cuma masalahnya dia enggak punya taring, tapi punya cakar. Kalau kita lihat dari sisi ini lebih dekat kepada hewan-hewan yang diharamkan. Binatang buas yang bercakar, yang dengan dia mencakar mangsanya. Kedua, dia hidup di tempat yang kotor. Wa harima 'alaikumul wa harama 'alaihimul khaba'ith. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'ilmu 'indallah. Enak daging biawak, Bang. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Apa itu? Air rendaman ular, Ustaz. Air rendaman ular. Ular laut atau ular darat? Baik, yang pertama ini kembali kepada hukum asalnya ya. Apakah setiap hewan yang haram dimakan itu berhukum najis? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apakah setiap hewan yang haram dimakan berhukum najis? Baik kotorannya ataukah tubuhnya. Yang rajih tidak dikatakan najis kecuali yang telah datang dalil yang menegaskannya najis. Jelas ya? Ya. Dan kebanyakan ulama berpendapat hewan buas itu najis. Hewan yang buas itu najis. Ya. Tetapi sebagian ulama membantah, tidak ada dalil yang menegaskan bahwa hewan yang buas itu najis. Di masa Nabi banyak hewan buas. Ya, tetapi tidak dihukumi najis. Dan jika setiap hewan yang buas itu dikatakan najis, kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti, ini memberatkan kaum muslimin, terlebih lagi mereka yang berada yang tinggal dekat dengan hutan atau dengan gunung. Nah, kembali kepada itu, jika air rendaman ular tersebut dikatakan demikian, tetapi namanya air rendaman ular, pasti ada kotorannya yang keluar. Oh jelas, najis. Ularnya saja najis. Ya, ingat ya. Semua bangkai najis kecuali dua bangkai hewan. Belalang dan ikan. Kalau ularnya sudah mati, jelas, Bang. Itu apa air rendaman ular, Bang? Masih bagus madu, Bang. Ya, Bang Jun. Bagus madu, Bang. Jauh sekali ya, Bang. Ingat ya. Ya, madu lebih bagus insyaallah. Ya, tinggal telepon Bang Jun ya. Sebenarnya definisi dari komaris itu apa, Ustaz? Karena kan ada sebagian orang bilang cacing itu tergantung orangnya. Kalau dia memang banyak cacing berkicau, tergantung orang yang merasa jijik, tapi komaris kalau tidak, pasti ya enggak. Itu gimana ya? Baik ya. Sebagian ulama Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir beliau, khaba'ith setiap yang diharamkan. Itu definisi terbaik. Ya. Kalau alasan yang si Fudah merasa jijik dan ini dan itu, ini relatif. Kedua, ya perasaan keumuman manusia atau sebagian manusia itu tidak dijadikan landasan hukum. Yang kedua, syar'i tidak menyatakannya haram secara khusus. Tetapi hal tersebut masuk dalam kaedah umum syar'i dari hal-hal yang haram. Misalkan hewan tersebut mematikan, ya, kalau dimakan karena beracun dan sebagainya. Maka ini masuk ke dalam kategori khaba'ith karena ini hal yang diharamkan dengan dalil-dalil umum yang mengharamkan kita memakan atau membahayakan diri kita sendiri. La dharara wa la dhirar. Janganlah kalian membahayakan diri kalian dan orang lain. Atau firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wala taqtul anfusakum innallaha kana bikum rahima. Adapun seorang karena merasa jijik ya, langsung memfatwakan sesuatu itu haram, enggak bisa. Nabi enggak mengharamkan dhab, sedangkan beliau tidak suka dengan dhab karena tidak terbiasa dengan dhab di ardi qaumi, di daerah kaumnya. Berarti apa? Ya, kurang lebih jijik atau tidak merasanya nyaman, tidak suka dengan dhab karena tidak ada di kaumnya. Tapi beliau membiarkan para sahabat memakannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ada yang lain? Tupai insyaAllah bukan haram. Dia bukan binatang buas. Bukan binatang buas. Ya, dia punya taring tapi bukan binatang buas. Sebagaimana gajah bertaring tapi bukan binatang buas. Dan mengharamkan tupai harus mendatangkan dalil. dan tupai pun ya tidak memangsa ya, makannya kelapa dan dagingnya pun enak manis tapi halalnya bukan karena enak ya, tapi enggak ada dalil yang mengharamkan hukum asal. Ingat kaidah dalam Kitabul Al-At'imah, nanti akan kita lewati secara rinci, ada pembahasan khusus nanti tentang al-at'imah, makanan dan minuman. Kaidah utama dalam makanan dan minuman itu adalah hukum asalnya kehalalan, tidak boleh diharamkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kaim tembak dupai apa? Bereh gagal ada pegak mi. Ha? Tadi yang memang makan yang enak enak saja. Ya kan, ya pegak mi dupai be tua tua kamu. Dan enak memang dagingnya. Baik, ada hal lain? Sudah dan? Sudah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.